السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين، sidang Idul Adha yang berbahagia. Nasuha ta'ala an yadiyana wa yadiyakum ila salah fi dunya wal akhirah. Allahu akbar. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. Hari besar, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang dirayakan oleh kaum muslimin, hari di mana kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengorbanan yang membuktikan bahwa Allahu Akbar, pengorbanan yang membuktikan bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita dihadapkan untuk mengorbankan sesuatu untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan agama, untuk menerapkan Quran dan Sunnah, maka kita harus membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Inilah hikmah hari raya, kata Allah, agar kalian membesarkan Allah dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak lepas apa yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah sallam selalu berkait dengan apa yang pernah terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari sekian pengorbanan-pengorbanan. Sebelum pengorbanan yang dicontohkan dengan menyembelih hewan kurban, Nabi Ibrahim sudah menghadapi ujian yang sangat berat ketika mengatakan kepada kaumnya, ma hadhihi tamatsil allati antum laha akifun. Berhala-berhala apa ini yang kalian beriktikaf di sekitarnya, yang kalian menyembahnya, yang kalian berdoa kepadanya? Ma hadhihi tamatsil. Ikhwani fi din, a'azakumullah, sampai ketika mereka tidak mau mendengarkan nasihat Ibrahim alaihi salam, Ibrahim menyatakan kepada mereka bahwasanya sungguh kalian beribadah, matan hitun, kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri, kalian menyembah apa yang kalian buat sendiri. Ini menjelaskan bahwa kalian orang yang bodoh. Mengapa kalian beribadah pada batu-batu dan berhala-berhala? sampai barakallahu fikum Ibrahim menyatakan dengan kalimat inni bari'um mimma tusyrikun, kami berlepas diri dari semua apa yang kalian sembah, kami berlepas diri dari sesembahan-sembahan kalian, illa, kecuali Allah yang fatarani, yang menciptakan aku. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ini adalah menegakkan tauhid, dan ini bukan tidak punya resiko. Bukan tidak beresiko, wallah, demi Allah, mereka menyatakan dengan bantahan-bantahan yang keras kepada Ibrahim, sampai mereka berkata, Allah kisahkan dalam Al-Quran, qalu banu lahu bunyanan, falquhu fil jahim, bikinlah pembakaran besar, lemparkan dia ke dalam api. Kata Allah, fa'aradu bihi kaidan, faja'alnahumul asfalin. Mereka bikin tipu daya, tapi Allah menjadikan mereka yang rendah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisahnya tidak jauh dari kita. Ketika Ibrahim dilemparkan dengan manzani ke tengah-tengah api, dan kemudian beliau terbakar dengan api, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, api adalah makhluk Allah, ditakdirkan oleh Allah, maka Allah katakan jadilah dingin, maka dia dingin. Ibrahim tenang di tengah-tengah api. Sampai mereka pun berkata, berbisik sesama mereka, sungguh demi Allah, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhannya Ibrahim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, persis yang Allah katakan dalam ayat ini, dengan kalimat bahwa mereka dijadikan asfalin. Mereka ingin membuat tipu daya, menghentikan dakwah tauhid, menghentikan dakwah la ilaha illallah. Ternyata Allah jadikan mereka yang rendah, Ibrahim yang mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibrahim rela berkorban, mengorbankan dirinya untuk menegakkan la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dan para anbiya semuanya mengikuti sunnahnya Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada contoh teladan yang baik pada Ibrahim dan yang bersamanya. Yang bersamanya, kata para mufassirin, adalah para anbiya. Berarti maknanya, telah ada contoh teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan yang bersamanya dari para nabi. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Ketika mereka berkata pada kaumnya masing-masing, kami berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, dikatakan kami berlepas diri dari semua sesembahan-sembahan kalian, dan kami ingkari kesyirikan kalian. Kami kufur kepada apa yang kalian sembah. Kami tidak suka apa yang kalian sembah. Dan kami akan tetap bermusuhan dengan kalian sampai kalian beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu, sendirinya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkorbanan Ibrahim alaihi salam bukan awal pertama. Masih ada ujian berikutnya, ujian berikutnya, ujian berikutnya, yang semuanya beliau terapkan dengan lengkap, tepat. Dan Allah katakan dengan kalimatnya, wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa perintah-perintah, fa'atammahunna, dan dia ternyata, kata Allah, menepatinya. Atammahunna, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan istri dan anaknya, Hajar dengan Ismail alaihimassalam. Biwadin ghairi di zar'in inda baitin al-mukarram. Dikatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mengisahkan ucapan Ibrahim, Rabbana إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يا الله kami letakkan turunanku di lembah yang tandus, yang tidak ada pepohonan sedikit pun. Ya Allah, di sisi rumahmu yang suci. Liuqimus salah, wahai Rabb kami, agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati-hati manusia cenderung kepadanya. Warzuqhum minat samarati la'allahum yashkurun. Dan berilah rizki kepada mereka dengan buah-buahan agar mereka bersyukur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya bagi para wanita, bagi para ibu-ibu, ketika ditempatkan oleh suaminya di satu tempat karena menghadap atau karena niat untuk Allah, niat untuk ibadah kepada Allah, atau talabul ilmi, atau ibadah, maka harus menjadi seperti Hajar yang rela berkorban. Dia kebingungan, wahai suamiku, di sini tidak ada air, tidak ada apapun. Disiapkan, bukan tidak disiapkan. Suami yang baik tetap menyiapkan minumannya dan makanannya. Kemudian ditinggal, masih bertanya lagi, kalau habis bagaimana? Ibrahim alaihi salam tidak menengok pada istrinya yang waktu itu membawa bayi Ismail. Dipanggil lagi, tidak menengok. Sampai pertanyaan berikutnya, Allahu amaraka bihadha? Apakah Allah yang merintahkan seperti ini? Dijawab, na'am. Iya, Allah yang memerintahkan. Apa jawab Siti Hajar alaihi salam? Qalat, dia berkata, lain yudayyi'uni idan. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku. Taat pada suaminya karena Allah, taat pada suaminya dalam rangka mentaati perintah Allah, maka lain yudayyi'uha. Allah tidak akan melalaikannya, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah pasti menolongnya. Karena Allah berjanji, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian membela agama Allah, Allah akan menolong kalian. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Allah berikan jalan keluar bagi beliau Siti Hajar ketika mulai kehabisan airnya, kehabisan makanannya, maka kering susunya, tidak bisa menyusui anaknya. Beliau mencari ke sana kemari, dan ini usaha. Hendaklah berusaha, hendaklah dia berdoa dan berusaha beriringan. Jangan usaha tanpa berdoa, dan jangan berdoa tanpa usaha. Hajar naik ke Bukit Safa, mencari kalau-kalau ada orang-orang yang bisa membantunya. Kemudian turun kembali, berlari-lari. Kemudian naik kembali ke Bukit Marwah, melihat ke sana kemari kalau-kalau ada rombongan kafilah yang bisa menolongnya. Sampai 7 kali tawaf Safa dan Marwah, sa'i antara Safa dengan Marwah. Dan ini selalu diingatkan sepanjang tahun, setiap tahun di bulan Dzulhijjah ketika mereka haji. Ini ikhwan fillah na'azakumullah bukan tidak memiliki hikmah. Wahai para wanita, hendaklah kalian taat pada suaminya dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala, mendukung suaminya untuk beribadah pada Allah, mendukung suaminya untuk berjihad fi sabilillah, mendukung suaminya untuk berdakwah ilallah, mendukung suaminya untuk talabul ilmi, untuk datang ke majlis-majlis ilmu. Jangan dihalangi mereka dengan alasan kami tidak punya apa-apa. Kami akan kelaparan di sini kalau kau tinggalkan 10 hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama perlu pengorbanan. Pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih belum selesai ujian yang kedua ini. Masih ada ujian yang lebih berat lagi, yang ketika sudah mulai dewasa anaknya yang bernama Ismail alaihi salam. Ibrahim mengunjunginya, bukan tidak mengunjungi. Mengunjungi sesekali dan bertanya kepada istrinya karena suaminya tidak ada. Di mana suami? Suamiku sedang keluar. Bagaimana kehidupanmu dengan suamimu? Kata wanita tadi, sungguh kehidupan yang sengsara, susah, begini dan begitu, mengeluh. Maka kata Ibrahim, sampaikan salamku kepadanya dan bilang, rubahlah, gantilah cagak pintu rumahnya. Maka ketika Ismail datang bertanya, apakah ada seorang yang datang? Iya, orang tua begini dan begitu. Itu bapakku. Apa kata dia? Dia mengirim salam kepadamu dan menyatakan, gantilah cagak rumahmu. Maka kata Ismail, Abi memaksudkan agar aku mentalakmu. Maka aku ceraikan engkau. Kemudian Ismail menikah dengan yang berikutnya. Datang lagi suatu saat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan seperti kejadian sebelumnya, tidak ada suaminya. Di mana suamimu? Dia keluar mencari ma'isyah, mencari makanan untukku. Bagaimana kehidupanmu dengan dia? Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebaikan, Allah berikan, masya Allah, bersyukur pada Allah SWT. Maka Ibrahim berkata, sampaikan salamku padanya dan bilang, kokohkan, tetapkan cagak pintu rumahnya. Maka ketika Ismail datang menyatakan kepadanya, atau istrinya menyampaikan kepadanya, ada yang datang begini dan begitu, sampai Ismail menyatakan, itu adalah bapakku. Dan itu memaknakan atau memaksudkan, aku tetap denganmu dan aku mengokohkan engkau sebagai istriku. Ikhwani fillah na'azakumullah, lihatlah bagaimana yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama, istri yang banyak mengeluh, istri yang selalu menyalahkan suaminya, suaminya begini, suaminya begitu, kurang ini dan kurang itu. Sedangkan yang kedua bersyukur pada Allah dan kemudian bersyukur untuk suaminya. Suamiku begini, suamiku begitu, dia susah mencari ma'isyah untukku. Alhamdulillah, aku mendapatkan kecukupan dengan beliau dan kebahagiaan dengan beliau. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bukan ini inti kisahnya. Inti kisahnya ketika Ibrahim alaihi salam melihat dalam keadaan Ismail sudah tumbuh dewasa, alim, cerdas, saleh, taqi, ahli ibadah, masya Allah, tiba-tiba dia bermimpi, dan mimpi seorang rasul adalah wahyu. Allah memperlihatkan kepadanya dengan perintah untuk menyembelih anaknya. Maka Ibrahim alaihi salam menyatakan kepada anaknya, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'a as-sahya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahu. Ketika anaknya sudah tumbuh dewasa, maka Ibrahim berkata pada anaknya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ikhwani fiddin a'azakumullah, Ibrahim orang yang siap berkorban dan siap mengorbankan apapun untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi beliau khawatir kalau Ismail belum siap. Maka ditanya, "Madza tara?" Bagaimana pendapatmu? Ternyata anak beliau alaihi wassalam adalah seorang hamba yang saleh. Maka Ibrahim menjawab dengan kalimat, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan perintah Allah. Engkau akan dapati aku orang-orang yang sabar. Ini siap untuk sabar. Allah lanjutkan kisahnya dalam Al-Qur'an. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim. Ketika sudah benar-benar ingin melakukannya dan jidat Ibrahim sudah berada di batu tempat untuk menyembelih beliau, sampai pisau sudah menyentuh lehernya, maka Allah panggil Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Artinya sudah diterima niatnya. Qala, kemudian Allah katakan, inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang muhsinin. Inna hadza lawal bala'ul mubin, inilah ujian yang sangat jelas, ujian yang sangat berat dan jelas beratnya. Ini khonib bin azumullah, Allah katakan bala'ul mubin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala setelah melihat niatnya yang tulus, Allah terima. Dan Allah katakan dalam ayat lain, wafadainahu bidzbihin adzim, kami ganti dengan sembelihan yang lain. dengan sembelihan yang besar, yaitu seekor kibas, seekor kambing yang gagah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak disuruh untuk menyembelih anak-anak kita. Walhamdulillah, kita tidak diuji dengan ujian yang berat. Kita diuji hanya ujian yang lebih ringan, jauh di bawah Ibrahim alaihis salam. Menyembelih seekor kambing atau seekor kafir untuk 7 orang, atau apapun yang kamu bisa untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din a'azakumullah. Adapun untuk hewan kurban, maka kambing, sapi atau unta. Tetapi pengorbanan secara umum, mengorbankan untuk Allah dalam rangka beribadah pada Allah, dalam rangka menegakkan sunnah Rasulullah SAW, maka dengan semua apa yang kita bisa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Nuh alaihi salam, betapa pengorbanan beliau sangat besar. Allah kisahkan dalam Al-Quran, dalam surat khusus surat Nuh. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara, wa inni kullama da'autuhum litanfira lahum ja'alu. Ikhwan ibn a'azam waliyah, Allah SWT berfirman tentang Nuh, bahwa Nuh berkata, wahai Rabbku, aku mendakwahi kaumku siang dan malam, tetapi tidak menambah mereka kecuali bertambah hari, bertambah jauh. Dan setiap aku ajak mereka untuk bersikar pada Allah, untuk meminta ampun pada Allah, ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap diajak, mereka tutup telinga dan ditutup kepalanya dengan bajunya, dan sombong, berpaling, menolak. Itu lailan wa nahara, siang dan malam. Berapa lama? 950 tahun. Ikhwani fi din a'azakumullah. Pengorbanan yang sangat besar Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan juga masih dilanjutkan ucapan Nuh alaihi salam, "Tsumma inni da'awtuhum jihara, tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Aku dakwahi dengan jahran, aku dakwahi dengan sirran, aku dakwahi dengan terang-terangan, aku dakwahi dengan sembunyi-sembunyi, aku dakwahi dengan dakwah jama'iyah, aku dakwahi dengan dakwah fardiyah, pribadi-pribadi, ataupun sekian banyak orang, tetap mereka tidak mau untuk menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Hud alaihi salam, ketika mengatakan pada kaumnya, qulu la ilaha illallah, atau ketika menyatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairah, wahai kaumku, beribadalah pada Allah, tidak ada sesembahan lain selain Allah. Hanya mengajak pada tauhid untuk menyelamatkan mereka. Tetapi jawabannya, inna qulu illa taraqa ba'du alihatina, kami hanya berkata, kamu itu terkena pengaruh Tuhan-Tuhan kami. Kamu itu kesambet, kamu kesurupan, terkena pengaruh jelek dari berhala-berhala kami, karena engkau menentang berhala kami, kata mereka. Maka Nabi Hud alaihi salam berkata dengan tegas pada mereka, inni ushidullah washhadu anni bari'un mimma tusyrikun, aku mempersaksikan kepada Allah dan aku persaksikan bahwa aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Yani tidak takut sama sekali. Dan berkata selanjutnya, inni tawakkaltu, aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, rabbi wa rabbikum. Atau dalam ayat ini Allah katakan, qala inni bari'un mimma tusyrikun min duni fakiduni tsumma la tundirun. Silakan bikin tipu daya, silakan bikin rencana-rencana jahat terhadapku, silakan kalian membuat apapun terhadapku, dan jangan ditunda-tunda. Tsumma la tundirun. Kenapa beliau demikian beraninya? Beliau siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hak. La ilaha illallah adalah hak. Allah lebih besar, Allah paling besar, Allah harus dibesarkan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Allah lebih besar dari diri-diri kita sendiri. Allah lebih besar dari semua milik kita. Allah harus lebih dipentingkan dari nyawa kita dan harta kita. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ujian-ujian berat menimpa setiap anbiya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai ujian buat mereka. Inna ashaddal bala al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Dan dikatakan pula dalam riwayat, akan diuji seseorang sesuai dengan kadar imannya. Diriwayatkan oleh Ibn Majah rahimahullahu ta'ala, qala yubtala ar-rajul hasba dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zida lahu fi bala'i. Sesungguhnya seseorang akan diuji sesuai dengan agamanya. Kalau kokoh agamanya, maka Allah uji dengan yang lebih berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita diuji dengan sesuatu yang berat, sabarlah. Berarti engkau sudah beranjak tinggi imannya. Berarti engkau sudah bertambah tinggi derajatnya, karena ujiannya semakin berat, semakin berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya diriku di hadapan manusia. Yani ketika beliau terusir dari Mekah dan terusir dari Thaif, dan beliau dilempari dengan batu berdarah kakinya, maka beliau menyatakan, ilaika ashku basti wa da'fa quwwati wa hilati 'ala an-nas. Tetapi diakhiri dengan kalimat, illam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali. Tetapi kalau ini bukan kemarahanmu ya Allah, aku tidak peduli. Kalau ini bukan kemarahanmu, aku tidak peduli. Artinya yang kita khawatirkan, kita ditimpa musibah karena kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ini ujian bukan karena kemarahan engkau, kami akan sabar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Nabi Ya'qub alaihi salam yang kehilangan anaknya sekian tahun, dari mulai kecil sampai dewasa, berapa puluh tahun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetapi beliau tidak putus asa untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyatakan, Allahumma ilaika ashku basti wa huzni. Ya Allah, kepadamu lah aku mengadu kesedihanku dan kesusahanku. Ketika keluarganya berkata, "Tastau tadhkur Yusuf, kenapa engkau selalu mengingat Yusuf sampai engkau nanti binasa?" Dijawab, "Aku kepada Allah mengeluh, bukan kepada kalian. Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu yang kalian tidak tahu. Apa maknanya? Allah beritahu beliau bahwa Yusuf belum binasa, masih ada, masih hidup. Maka semangat terus ingin mendapatkan kembali anaknya, sampai menangis, menangis, menangis, sampai buta matanya. Fasabrun jamil, fasabrun jamil. Sabar itu indah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi. Allah pertemukan Yusuf alaihi salam dengan saudaranya, dengan keluarganya, seluruhnya. Dan mereka waktu itu masih diperbolehkan penghormatan dengan sujud. Sujudlah seluruhnya kepada Yusuf alaihi salam. Wahai bapakku, inilah mimpiku. 11 bintang matahari dan rembulan bersujud kepadaku. Ternyata bapaknya, ibunya, dan 11 saudaranya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya tanya pada kalian dan kita semua, apakah Yusuf alaihi salam begitu saja tiba-tiba menjadi pembesar Mesir? La wallah, tidak, demi Allah, beliau sengsara menjadi budak, beliau diperjualbelikan sebagai budak, kemudian beliau dipenjara, dan itu semua pengorbanan, tidak begitu saja menjadi mulia, tidak. Allah uji, Allah uji, Allah berikan bala, ujian demi ujian. Bagaimana rasanya diperbudak dan diperjualbelikan? Bagaimana ketika dipenjara dan tidak sebentar? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka diuji dengan berbagai macam ujian-ujian berat. Bahkan sebagian mereka, khususnya para ulabul ilm, para pengajar-pengajar Al-Quran, para pengajar-pengajar Tauhid, para guru-guru, mudarris dan mudarrisah, ingat kalian pun akan diuji dengan ujian yang berat. Tetapi insyaAllah tidak seberat ujian para sahabat. Ketika Abdal dan Qarah, dua suku, mendatangi Rasulullah SAW, kami butuh guru yang mengajarkan pada kami agama dan mengajarkan pada kami Al-Quran. Maka diutuslah 6 orang yang hafiz Quran, yang alim bidin, untuk mengajari mereka. Ternyata barakallahu fikum, disampai satu perjalanan, ternyata mereka bukan ingin diajari. Mereka ingin menjual para sahabat tadi kepada Quraisy untuk dibunuh. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ketika tahu bahwa diri mereka akan dijual kepada Quraisy yang memang sedang dendam kepada kaum muslimin, maka 3 orang melawan dan tidak ridha untuk diserahkan pada Quraisy, maka mereka terbunuh radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Di antara mereka yang terbunuh adalah Asim radhiyallahu taala anhu, yang dia berdoa agar jenazahnya jangan sampai terkena di tangan-tangan mereka. Maka terbunuh beliau dan tidak bisa didekati jenazahnya karena dihalangi oleh kumbang-kumbang besar yang menakutkan mereka. Ini Asim. Sedangkan 3 orang sahabat lainnya dibawa ke Quraisy, dijual untuk membalaskan dendam mereka terhadap kaum muslimin, yakni kepada musyrikin. Maka barakallahu fikum, di perjalanan satu sahabat mencuri pedang mereka dan melawannya, dan kemudian terbunuh juga radhiyallahu taala anhu. Tinggal 2. Yang satu bernama Zaid ibn Dathinah, yang kedua Khubayb ibn Adi radhiyallahu taala anhuma. Yang satu dijual ke satu kabilah, yang lain dijual kepada kabilah lain. Dan dua-duanya dengan tujuan yang sama, untuk melampiaskan dendam mereka terhadap kaum muslimin. Keluarga ku terbunuh, maka engkau akan aku bunuh. Ikhwani fiddin a'azakumullah, setelah siap dibunuh, ditanya Zaid ibn Dathinah, atuhibbu anna Muhammadan makanak, apakah kau ridho kalau Muhammad di sini menggantikanmu, kami bunuh dan kamu santai-santai di rumah kamu? Kata beliau, wallahi demi Allah, Rasulullah di rumahnya kemudian tertutup duri dan aku di rumahku, aku tidak ridho. Ikhwani fiddin a'azzak, melihat jawaban seorang mukmin taqi radhiyallahu taala anhu, Zaid bin Dathinah radhiyallahu taala anhu, jangankan menggantikan aku dibunuh, beliau tertusuk duri di rumahnya sedangkan aku dalam keadaan santai-santai di rumah, aku tidak ridho. Sampai kemudian orang-orang Quraisy itu berkata dengan kalimat yang tertulis dalam sejarah, wallahi kami tidak pernah melihat seseorang yang cinta pada orang lain seperti kalian cinta pada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua Khubayb ibn Adi, yang kemudian dipenjara sampai pada waktunya ingin disembelih. Maka dia berkata kepada salah seorang budak perempuan di situ, ambilkan aku pisau, aku ingin bercukur sebelum dibunuh. Fitrah, sunnatullah, sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kerjakan sebelum wafatnya, sebelum dibunuhnya. Subhanallah, jariah tadi, budak perempuan tadi percaya, menyuruh anaknya, wahai anakku, berikan pisau ini kepadanya. Diterima pisau itu oleh Khubayb dan berkata pada anak tadi, ibumu tidak takut kalau aku membunuhmu dengan pisau ini? Kok aneh, kenapa dia mau merelakan anaknya untuk berikan pisau kepadaku padahal sangat rawan? Maka ketika tuannya mendengar jariah tadi menyerahkan pisau tadi, marah besar. Kamu menyerahkan pisau pada dia, dia akan membunuh anakmu sebagai satu dengan satu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, tetapi ternyata berbeda. Dan wanita tadi merasa ini berbeda. Orang ini bukan orang jahat, bukan orang jelek. Kenapa dia beliau dibunuh? Kenapa beliau sampai diperlakukan seperti itu? tidak lain karena mengucapkan la ilaha illallah, karena menegakkan tauhid. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengatakan la ilaha illallah, jangan beribadah pada batu, pada kuburan, pasti mereka akan mengejek, akan memusuhi. Itu mesti. Dan itu pasti. Walhamdulillah, gangguan mereka hanya di lidah. Itu kecil, tidak ada apa-apanya. Pengorbanan yang kita rasakan, pengorbanan yang sangat rendah dibandingkan dengan pengorbanan mereka. Paling dituduh Wahabi, dituduh kamu sesat, dituduh ingin menang sendiri, ila akhirnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berkata jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan berdoa pada Allah, jangan berdoa pada Nabi, mereka akan berkata kamu tidak suka Rasulullah. Kalau kita berkata jangan minta pada kuburan para wali, jangan syirik, mereka akan berkata kamu tidak cinta wali. Itu tuduhan-tuduhan yang wajar terjadi. Dan itu barakallahu fikum membenarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Artinya pasti akan diuji setiap orang yang mengatakan beriman, dan harus kita siap untuk berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama, untuk menerapkan Quran dan sunnah, dan untuk talabul ilmin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika, wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma aslih wa la ta'murina. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، آمين. وصلى محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.